ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan pembahasan dari Badar. Masalah yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah tentang sihir, pengaruhnya dan hukum mempelajarinya. Hukum daripada orang yang mempelajari sihir dan melakukan praktek sihir dan membolehkan pelaksanaan sihir. Telah lewat penjelasan daripada definisi sihir yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga pembahasan terkait dengan apakah sihir memiliki pengaruh yang nyata ataukah hanya semata khayal, hayalan saja. Dalam artian tidak nyata, hanya terlihat oleh mata-mata manusia sesuatu yang nyata, tetapi tidak ada hakikatnya. Dan dalam perkara ini, yang rajih adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya sihir ini ada dua macam. Ada yang semata khayal dan ada yang hakiki. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan menjelaskan qauluhu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang mulia, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, di surah Thaha. Dihayalkan kepadanya, ini kepada Musa, min sihrihim, dari sihir mereka, yakni pengaruh daripada sihir mereka, para penyihirnya Fir'aun. Annaha, bahwasannya, di situ kembali kepada tongkat dan tali temali yang dilemparkan oleh mereka. Annaha tas'a, bahwasannya tongkat-tongkat tersebut dan tali-tali tersebut bergerak-gerak seperti layaknya ular. Ini yukhayyal ilaih, ini hanya sebatas takhyil, suatu yang tidak nyata, dihayalkan, yakni terhipnotis pandangan-pandangan mereka manusia, disebabkan sihir mereka saharatu Fir'aun, menyaksikan di hadapannya ular yang begitu sangat banyaknya bergerak. Nah, di sini saya menyatakan qauluhu ta'ala fi hadhil ayah al-karimah yukhayyal ilaihi min sihrim anha tas'a yadul ala anna sihra alladhi ja'a bihi saharatu fir'aun takhyilun la haqiqata lah fi nafsil amal. Ayat ini menunjukkan bahwasannya sihir yang didatangkan oleh para penyihirnya Fir'aun itu semata hanyalah khayal aja. Tidak ada hakikatnya pada keadaan sesungguhnya. Ini fi nafsul amr. Pada keadaan sesungguhnya itu hanyalah khayal. Wa hadha alladhi dallat 'alaihi ayatu Taha hadhi. Wa dallat 'alaihi ayatul A'raf. Dan ini yang ditunjukkan oleh ayat di dalam surat Taha ini. Dan juga ditunjukkan oleh surat Al-A'raf juga sama, khayal. Wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, falamma alqau saharu a'yunan nas, maka di saat mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat, mereka kemudian mensihir mata-mata manusia. Ini berarti ini adalah semacam hipnotis atau semacam ini, entah bagaimana cara mereka. Al-Muhim, tidak ada hakikatnya. Kayu ya tetap kayu, tidak berubah. Tali ya tetap tali, hanya saja pada pandangan-pandangan manusia tersihir menjadi ular-ular yang jumlahnya begitu sangat banyaknya. Saya menyatakan di anna qawlahu saharu a'yunan nas, karena firman Allah di sini, mereka mensihir mata-mata manusia, yadul ala annahum khayyalu li'ayunin nadirin amran la haqiqatalah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengkhayalkan pada mata-mata manusia yang mandang kepadanya satu perkara yang tidak ada hakikatnya, dengan kalimat saharu. Wa bihatain ayatain ihtajja al-Mu'tazilah wa man qala biqaulihim ala anna sihra khayal la haqiqatalah. Dan berdasarkan dua ayat ini, Mu'tazilah dan orang-orang yang bersamanya menyatakan bahwasanya sihir itu tidak ada hakikatnya, hanya semata khayal, tidak ada hakikatnya. Buat tahqiq, dan demikian memang keadaan ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka mengambil ba'dul ayat, mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Itu merupakan sifat melekat yang ada pada mereka, ahlul ahwa wal bidah. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منهما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل له ومنهما هو تخيل لا حقيقة له. Sedangkan yang benar, yang merupakan pendapat jumhurul ulama dari kalangan muslimin, ini pendapat yang sunnah, bahwasanya sihir itu di antaranya ada yang merupakan perkara yang hakiki, bukan semata hanya sekedar khayal. Dan diantaranya ada yang berupa khayal yang tidak ada hakikatnya. Kedua-duanya disebut di dalam Al-Quran sebagai sihir. Wa bidzalika yattadhih 'adamu at-ta'arudi bainal ayat adalla 'ala annahu haqiqah wal ayat adalla 'ala annahu khayal. Yang dengan ini tampaklah ketiadaan kontradiksi, tampak tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara ayat yang menunjukkan bahwa sihir itu memiliki hakikat seperti ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini kan jelas memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Dan perintah untuk berlindung daripada naffatsati fil 'uqad, para wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ini menunjukkan adanya hakikat bahwa memang sihir ada dua macam. Sehingga dengan ini tidak ada pertentangan. Dan semisalnya diucapkan oleh para a'immah, ukilan-ukilan yang banyak daripada para a'immah yang menjelaskan tentang hal ini serta membantah anggapan daripada Mu'tazilah. Kemudian berdasarkan pendapat ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya sihir memiliki hakikat, sampai pada batas mana hakikat yang dimampui oleh para penyihir? Adakah penyihir itu mampu sampai pada taraf merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, merubah manusia menjadi kera, kera menjadi manusia, merubah patung menjadi makhluk betulan. Merubah sesuatu yang benda mati menjadi benda hidup. Apakah mampu yang seperti ini? Maka sebelum pembahasan ini perlu untuk diketahui bahwasannya para ulama kaum muslimin semuanya sepakat bahwasannya kemampuan daripada sihir tidak akan sampai pada derajat sesuatu yang dijadikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Jadi kemampuan para sihir itu tidak akan sampai pada derajat sesuatu yang dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah kepada para anbiya. Seperti mendatangkan jorok misalnya, mukjizatnya Nabi Musa. Jutaan mungkin di segala penjuru, segala tempat penuh dengan belalang. Umal di mana-mana kutu. Dofadi di mana-mana kodok. Misalnya, air dijadikan menjadi darah. Demikian pula membelah lautan. Tongkat dirubah menjadi ular. Menghidupkan orang yang mati. Benar-benar menghidupkan. Mampu menyembuhkan kebutaan hanya dengan diusap. Seperti Nabi Isa. Al-Masih. Dan yang misalnya, mungkin sesuatu yang dijadikan sebagai mukjizat para anbiya. Maka sihir tidak akan sampai pada derajat tersebut. Karena itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai sebesar-besar tanda kebenaran para rasul. Adapun apakah mampu untuk merubah dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain, maka perkara ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Kalau yang menyatakan bahwasannya sihir itu hanya khayal seperti Mu'tazilah, ya tidak usah dibahas. Mereka jelas tidak membahas kepada perkara ini. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari, jadi mengatakan ikhtalafu fi sihir hal yaqa' bihi inqilab ain aula. Para ulama berselisih terkait dengan masalah sihir. Apakah sampai pada merubah sesuatu ataukah tidak? Merubah dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Paman qala inna at-tahil faqat man adari. Yang menyatakan bahwasanya sihir itu hanya khayal, ya tentunya menyatakan secara pasti ya tidak, enggak bisa. Itu hanya khayal saja. Paman qala inna lahu haqiqah ikhtalafu. Adapun yang menyatakan, dan ini al-sunnah yang menyatakan demikian, dan jumhurul ulama, inna lahu haqiqah, memiliki hakikat. Ikhtalafu, mereka berselisih. Hal lahu ta'thirun faqat bihaitsu yughayyiru al-ijaz fa yakunu naw'an min al-amrad. Apakah hanya sekedar memberikan pengaruh saja, tidak mampu untuk merubah, memberikan pengaruh semata, tidak mampu merubah menjadi sesuatu, berubah dari hakikat sesuatu tersebut kepada hakikat yang lainnya. Benda mati menjadi benda hidup, manusia menjadi binatang dan semisalnya. Aw yantahi ila ihala di haitsu yasirul jama' hayawanan masalah wa'aksud. Apakah hanya sekedar memberikan pengaruh ataukah betul-betul bisa sampai pada ihala? Ihala itu perubahan wujud dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, dari jamat kepada hayawan, dari benda mati kepada benda hidup, atau dari benda hidup menjadi benda mati. Orang hidup disihir menjadi patung, bisa apa enggak yang seperti ini? Falladhi 'alaihi al-jumhur al-awwal. Yang dipegang oleh jumhur ulama dari kalangan ulama tentunya, karena ini pendapat al-sunnah, ini hanya takfir saja semata. Tidak sampai pada ihalah. Tidak sampai pada merubah dari satu keadaan kepada keadaan. Ya, dari satu hakikat kepada hakikat yang lain, dalam artian jamad menjadi hayawan atau sebaliknya. Semisal nenek sihir bisa menjadi kelelawar, itu bisa apa enggak? Bisa menjadi burung gagak, bisa terbang. Nah, yang seperti ini tidak ada hakikatnya, dalam artian ya sampai kepada kita banyak berita, tetapi itu semua hanyalah mitos saja. Belum ada yang memastikan kebenarannya, betul-betul bisa berubah. Hanya kisah dan hikayat yang tidak bersumber dari berita orang-orang yang terpercaya. Wadahaba qa'ifah qalilah ilatani. Dan ada sekelompok daripada ulama yang berpendapat kepada pendapat kedua. Bisa. Sihir itu bisa sampai demikian. Ya. Benda mati, makhluk bisa menjadi benda hidup. Manusia bisa menjadi patung, benda mati. Tsumma qala rahimahullah mubayyinan dhafal qawl tsani in kana bin nadar ila qadrah al-ilahiyah fa musallam wa in kana bin nadar ila al-waqi' fa huwa mahallu khilaf fa inna katsiran mimman yad'i dhalika la yastati' iqamatul burhan 'alaihi. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan bahwasannya pendapat yang kedua itu pendapat yang lemah. Kalau dipandang dari sisi kemampuan Allah Azza wa Jal, maka iya, musallam. Benar, mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh daripada sihir-sihir itu memang semuanya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ya kan? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Tidaklah mereka bisa memberikan mudharat kepada seorang pun melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau melihat dari sisi kehendak Allah, kemampuan Allah, qudratullah, maka iya. Akan tetapi melihat dari sisi wakil, melihat dari sisi kenyataan, maka itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan Al-Hafidz menyatakan fa inna katsiran mimman yad'i dzalik la yastati' iqamatul burhan 'alaihi. Dan orang yang menyatakan itu memungkinkan, ya, ini para ulama mengatakan itu mungkin terjadi, itu mereka tidak mampu mendatangkan burhan, tidak mampu untuk menegakkan hujjah atasnya. Mana buktinya, sekali atau satu saja? Enggak bisa. Jadi kemampuan daripada para penyihir Allah batasi. Meskipun mereka bekerja sama dengan syayatin, maka tetap tidak kemudian mampu sampai pada taraf apa yang bisa dilakukan mereka tersebut kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat para anbiya dan para rasul. Memang benar, di akhir zaman nanti setelah keluarnya Dajjal, maka Dajjal diberi kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Maka ini hanya khusus pada Dajjal saja. Dan itu merupakan bala dan musibah dan ujian yang terbesar yang pernah ada, yang akan ada dari semenjak diciptakannya alam semesta. Bala yang paling besar. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada itu. Ini kemampuan si Dajjal. Baik, kembali kepada ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Belum menyatakan selanjutnya wa man sahara minhum wasta'mala sihr wa taqada annahu yadur aw yanfa bi ghairi idznillah ta'ala faqad kafara billahi jalla jalalu. Dan barang siapa yang melakukan praktek sihir di antara mereka, sahara, menyihir, wasta'mala sihr, dan melakukan praktek sihir dan berkeyakinan bahwasannya sihir itu mampu memberikan mudharat dan mampu mendatangkan manfaat dengan tanpa izin dari Allah, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah jalla jalaluh. Barang siapa yang menyihir, melakukan praktek sihir, sahara itu artinya dia sendiri yang melakukan praktek sihir, atau istakmala sihir, dia minta kepada orang lain menggunakan sihir, meminta untuk dipraktekkan sihir untuk kepentingan dirinya. Ini atau ini? Dan berkeyakinan bahwasannya sihir itu bisa bermanfaat, bisa bermanfaat dengan tanpa izin dari Allah, maka sungguh dia telah kafir dengan kekafiran yang besar. Dan kafirnya para penyihir ini ditunjukkan oleh banyak daripada ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Di sini Allah menyatakan dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir. Akan tetapi para setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Maka dari sisi ini bahwasannya orang yang mengajarkan sihir adalah kafir, sebagaimana kafirnya para setan yang mengajarkan sihir. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan dari berbagai macam jampi-jampi merapal berbagai macam mantra-mantra. Mantra-mantranya banyak sekali tentunya, yang semuanya berisi tentang ketundukan kepada syaitan. Hafidh Hakami menyatakan dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, inna sihra kufrun, bahwasanya sihir itu kekufuran. Lihada akbata kufra syayatin dita'li minimun nas as-sihra. Karenanya Allah menetapkan kafirnya para syaitan dengan sebab mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dan sesuatu yang dinisbatkan oleh orang-orang Yahudi secara dusta kepada Nabiullah Sulaiman, mereka menisbatkan bahwasannya Nabiullah Sulaiman itu menggunakan sihir, dan apa yang mampu dicapai oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kerajaan yang menguasai bangsa manusia dan jin, menguasai bahasa sekian binatang, itu disebabkan karena sihir. Dan mereka dengan penuh kedustaan, mereka menaruh buku-buku, kitab-kitab sihir di bawah singgasana Sulaiman, di saat Sulaiman telah meninggal dunia. Kemudian mereka menunjukkan kepada manusia, dan manusia menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang selama ini diajarkan atau diamalkan oleh Sulaiman. Selama ini diamalkan oleh Sulaiman alaihissalam. Wa kadzalika kullu man ta'allama sihr aw 'allamahu. Demikian pula setiap orang yang mempelajarinya atau mengajarinya. Mempelajari atau mengajarkan kepada orang lain. Aw 'amila bihi. Atau beramal dengannya. Yakfur ka kufri syayatin, maka dia kafir seperti kafirannya syaitan. Alladzina 'allamun nas, di saat mana para syaitan itu mengajarkan manusia, dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idza farqa bainahu wa bainahum, bahkan di mana tidak ada bedanya antara dia orang yang mempelajari ataupun mengajarkan ataupun melakukan praktek ini dengan syaitan. Bahwa ilmu itu syaitan, bahkan dia itu adalah santrinya syaitan, wa sirrihi, dan lulusan darinya, jebolan dari matrosahnya syaitan. Anhu rawa wa bihi taqarrat, darinya dia meriwayatkan dan dengannya dia mendapatkan kelulusan. Wa iyyahu ittaba, dan hanya kepada dia, kepada syaitan, dia mengikuti. Wa li hadza qala Allah taala, karenanya Allah taala menyatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian oleh apa bagi umat manusia di masa tersebut di negeri Babilonia, di Babila, yang bernama Harun dan Marut. Tidaklah keduanya, dua malaikat ini, mengajari kepada seorang pun hingga keduanya ini mengatakan, karena ini sebagai ujian dari Allah, ya, apakah malaikat itu kafir? Tentunya tidak, karena malaikat dalam hal ini menjalankan segala apa yang diberitakan oleh Allah. Sesuatu dihukumi kafir karena Allah menghukuminya sebagai itu adalah kekafiran. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagai ujian, maka di dalam perkara ini para malaikat ini mengatakan, innama nahnu fitnah, kami ini hanya ujian. Kami ini datang sebagai ujian bagi kalian wahai umat manusia. Diperintahkan, ya. Allah yang memerintahkan. Fala takfur, maka jangan kalian kafir. Jangan kalian kafir jadi dengan apa? Dengan mempelajari sihir. Maka di saat seseorang tetap nekat untuk mempelajarinya, maka diajari. Karena itu adalah pilihan dia, dan selama masih ada keimanan pada dirinya, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Sihir tersebut tidak akan pernah bisa berhasil. Selama masih ada keimanan. Maka di sini dijelaskan oleh Allah, bimujarrat ta'allumihi yakfur. Dengan semata dia mempelajarinya, dia kafir. Sawa'an amila bihi wa 'allamahu aw la. Sama saja apakah dia mengamalkannya, mempraktikkannya, ataukah mengajarkannya, ataukah tidak. Semata hanya sekedar mempelajari, itu telah kafir. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, masih lanjutan yang tadi di akhir ayatnya, walau annahum amanu wa taqaw. Ini ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya, kalau tadi 102, maka ini 103 nya Walau annahum amanu wa taqaw lama thubatu min indillahi khair. Seandainya saja mereka itu mau beriman dan bertakwa. Ini mafhumnya puasnya, mereka yang melakukan praktek sihir, ya, mereka yang melakukan ta'allum sihir, mempelajari sihir, itu mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Seandainya saja mereka beriman dan bertakwa, berarti mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Hafiz Hagami dalam Ma'aridul Qabul menyatakan, wa hadza min asrahil adillah 'ala kufri sahih. Dan ini sejelas-jelasnya dalil, segamblang-gamblangnya dalil akan kafirnya orang yang melakukan praktek sihir atau mempelajarinya atau mengajarkannya. Wa nadzul iman anhu bil kulliyah. Fa innahu la yuqalu al mu'min al muttaqi walau annahu amana wa taqa. Dan di sini menafikan daripada keimanan secara total. Karena tidaklah dikatakan bagi orang yang beriman, yang bertakwa, walau annahu amana wa taqa. Tidak akan dikatakan demikian seandainya saja beriman dan bertakwa. Kalau dia beriman, berarti orang yang melakukan praktek tersebut tidak lagi beriman dan bertakwa. Wa inna ma qala ta'ala liman kafara wa fajara 'amalahu isyhara wa tabahu wa khasama bihi rasulahu wa rama bihi nabiyahu wa nabadal kitab wa ra'a dhahri. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian ditujukan kepada orang yang dia itu telah kafir, ya, dan amalannya amalan yang jahat dengan sihirnya tersebut, dan mengikuti sihir tersebut juga melawan rasulnya, ya, dengan sihir tersebut, dan membuang Al-Qur'an, membuang kitabnya di belakang punggungnya. Wa hadza dhahir lahu bar 'alaihi wallahu a'lam. Dan ini perkara yang sangat tampak, tidak ada kesamaran padanya, wallahu a'lam. Waqad sarraha bidzalika a'immatus salaf minas sahabah wa tabi'in. Dan telah menyatakan dengan tegas seperti itu, yakni kafirnya para penyihir, para a'immatus salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa inna makhdalahu fil qadri alladhi yasiru bi kafirun. Dan mereka hanya khilaf pada kadar mana untuk kemudian seseorang mempelajari sihir itu kafir, sampai pada kadar apa. Wa sahih anna sihra al-muta'allam minas syayatin kullahu kufrun. Dan yang benar bahwasanya sihir yang dipelajari melalui perantara setan, maka semuanya adalah kekufuran. Qaliluhu wa kathiru. Baik sedikit atau banyaknya. Kalau melibatkan setan, maka itu adalah kekafiran. Sihir. Ya. Berbeda dengan mungkin sulap, yaitu merupakan ketangkasan tangan saja, tidak sampai pada kekufuran. Tipuan-tipuan. Tetapi kalau mempelajari sihir dengan bantuan setan, bantuan setan dari kalangan jin, maka walaupun levelnya sangat rendah sekalipun, maka itu adalah kekufuran. Walaupun levelnya sangat rendah melibatkan setan, maka itu adalah kekufuran. Qaliluhu wa katsiruhu kama huwa dhahirul Qur'an intaha kalam. Sebagaimana itu merupakan dhahir daripada Al-Qur'an. Kemudian dalil yang ketiga. Firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-Baqarah ayat 102. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah ketahui, sungguh siapa saja yang membelinya, yakni membeli sihir dengan keimanan, menukarnya. Mempelajari sihir itu sama dengan menukar keimanan dengan sihir tersebut, dengan kesyirikan. Laman istarahu, orang yang membelinya, ma'u fil akhirati min khalaq, maka dia tidak bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat. Maka ini juga dijelaskan oleh Hafidh Hakami dalam Ma'arijul Qabul. Min khalaq, yakni min hafzin wala nasib. Tidak memiliki bagian. Wahadal wa'id lam yutlaq illa fima huwa kufrun. Dan ancaman seperti ini tidaklah terpakai kecuali pada perkara yang merupakan kekufuran. La baqa' lil iman ma'ah. Tidak ada sisa bagi keimanan bersamanya. Fainahuma min mu'min illa wa yadkhul jannah. Kenapa? Karena tidaklah ada seorang mu'min melainkan pasti masuk ke dalam surga. Wa kafa bidukhul jannah khalaqan. Dan cukuplah dengan masuknya dia ke dalam surga, berarti dia masih ada bagian di akhirat, ya. Berapa lama pun dia tinggal di neraka, kalau masih kemudian akhirnya masuk surga karena keimanan yang ada pada dirinya sekecil apapun itu, maka dia masih punya bagian. Walaupun surga yang paling bawah, dia masih ada bagian di akhirat. Akan tetapi yang dinyatakan malahum fil akhirati min khalaq, dia tidak lagi, atau mereka ini tidak lagi mendapat bagian di akhirat, berarti dia bukan lagi mukmin. Jadi sisi pendalilannya sangat jelas sekali. Kemudian dalil yang keempat, semuanya masih berdasarkan Al-Qur'an. Adalah firman Allah Ta'ala wala yufrihu as-sahiru haitsu ata. Surah Thaha ayat 69. Wala yufrihu as-sahiru haitsu ata. Dan tidak akan pernah beruntung para penyihir itu dari manapun datangnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan urifa istiqra' al-Qur'an annal ghalib fihi anna lafdz la yufrihu yuradu biha al-kafir. Diketahui dengan istiqra', yakni dengan diteliti ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an penggunaan kalimat falaha yuflihu atau falaha yaflahu atau aflaha yuflihu. Ini di dalam Al-Qur'an kalimat seperti ini ghalibnya tidaklah lafaz tersebut terpakai melainkan dimaksudkan dengannya adalah orang kafir. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Semuanya ditunjukkan kepada kekafiran. Nah, ini adalah beberapa daripada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan kafirnya pelaku sihir. Sampai di sini apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Adapun nanti masih ada pembahasan lain terkait dengan masalah sihir ini, sihir yang tidak melibatkan setan, apa hukumnya? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah, nakhilahuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.